dataran Tatar Sunda nu aya di Jawa Barat kakoncara lalega ku pasawahan pangkal perjuangan sajarah nu moal ilang dipinding kabudayaan nanjerkeun kota Karawang. Kurang tempat wisata Tanjung Baru jeung Pisangan Tanjung Pakis Walahar Curug Cigentis ngarondakeun pangwangunan ngamumule kasenian indah tertib aman bersih tujuan kota Karawang. Dataran Tatar Sunda nu aya di Jawa Barat kakoncara lalega ku pasawahan pangkal perjuangan sajarah nu moal ilang dipinding kabudayaan nanjerkeun kota Karawang. Kurang tempat wisata Tanjung Baru jeung Pisangan Tanjung Pakis Walahar Curug Cigentis ngarondakeun pangwangunan ngamumule kasenian indah tertib aman bersih tujuan kota Karawang.